Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqrara bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita insyaallah taala dalam pembahasan kitab Hilyah Talibil Ilm, perhiasan yang berisikan adab akhlak untuk seorang penuntut ilmu. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang husnul sual, bagaimana seorang penuntut ilmu terlebih khusus dan kaum muslimin dan muslimat secara umum ketika bertanya kepada gurunya, itu ada adab-adabnya, ada aturannya, ada norma-norma yang harus diperhatikan. Ya, di antaranya dia harus bertanya itu memang karena nggak tahu. Ya, nanya memang karena nggak tahu. Dia bertanya memang ingin untuk mendalami agama Allah. Dia bertanya memang karena ingin mengetahui hukum dari permasalahan tersebut. Ataukah jenis yang kedua, dia bertanya dalam rangka agar orang lain bisa lebih paham. Dia udah paham, dia udah ngerti apa yang disampaikan oleh syekhnya, gurunya, paham dia. Bisa ditangkap tuh materi yang disampaikan, jelas bagi dia. Cuma dia berpikir, ini sepertinya ada sesuatu yang harus dijelaskan lagi oleh syekh, oleh sang guru, agar murid-murid yang lain itu lebih paham. Ya, agar orang-orang yang hadir itu bisa lebih mengerti, makanya dia tanya. Nah, itu bagus, itu tujuan yang baik semuanya, yang tercelah. kalau ada orang yang bertanya dalam rangka ta'annutan, berdalam-dalaman, ya, belum terjadi ataukah kecil kemungkinan perkara tersebut terjadi, bahkan bisa dikatakan mustahil terjadi, tapi ditanyakan, ya. Yang demikian itu ditinggalkan jamaah salih. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lebih harus kita tanyakan kepada orang yang berilmu dalam perkara yang lebih kita butuhkan, yang lebih diwajibkan kepada kita. Ya. Ataukah jenis pertanyaan yang tercelah lainnya, dia bertanya kepada gurunya, kepada seorang syekh, kepada seorang alim, kepada seorang ustaz, dalam rangka untuk menjatuhkan kehormatan gurunya tersebut, dan ini haram hukumnya. Ya, enggak boleh, ya. Seorang muslim itu terjaga kehormatannya, apalagi gurunya kita yang berusaha untuk memperbaiki keadaan kita, yang berupaya untuk mengajak kita ke dalam surga Allah, kok kita perlakukan demikian? Na'udzubillah, ya. Hanya karena adanya gesekan, ataukah karena pernah sakit hati, akhirnya dipermalukan. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini, guru saya ini gak bisa jawab. Ya, memang pertanyaan tersebut lahir dalam rangka untuk menjatuhkan sang guru. Mudah-mudahan ketahuan nantinya, biar dia malu di depan umum. Na'udzubillah. Dijauhkan semua itu. Ya, jadi sekali lagi ini juga termasuk dari maratibul ilm, tingkatan-tingkatan ilmu seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, bahwa seorang muslim, seorang muslimah, terlebih khusus para penuntut ilmu, dalam upaya dia untuk menggapai dan mencari ilmu, itu ada 6 poin yang harus dia perhatikan. Ya. Yang pertama, ya, husnus soal. Ketika bertanya, bertanya dengan baik. Ya. Itu obat kebodohan tuh. Salah satu cara untuk mengobati dan mengangkat kebodohan dari diri kita, bertanya. Jangan diam. Ya, jangan diam. Karena ini agama kita, harta kita. Kalau enggak tahu, jangan malu untuk bertanya. Jangan malu. Ya. Jangan malu. Kemudian yang kedua, husnul insad wal istima'. Kalau belajar, kalau hadiri pengajian, majelis ilmu, dengarkan baik-baik. Ya. Orang yang konsentrasi dengar aja belum tentu bisa nangkap semua materi yang dipaparkan, apalagi kalau kita enggak dengar dengan seksama. Betul enggak jawab saya? Ya. Jadi betul-betul konsentrasi. Konsentrasi. Berapa lama sih kita belajar jawab saya? Sebentar aja, ya. Maka konsentrasi. Ya. Kemudian yang ketiga, husnul fahmi. Betul-betul pahami dengan baik. Ya, pahami itu materi yang disampaikan, pelajaran yang diajarkan, betul-betul dipahami dengan baik. Kalau enggak paham, tanya. Tanya. Ya, tanya. Jangan diam saja. Ya, yang bahaya kalau salah paham. Kalau enggak ngerti masih lumayan. Ya, yang lebih parah kalau salah paham. Ya, itu bahaya tuh. Ustadznya, syekhnya katakan A, yang dinukilkan B. Nah, itu banyak kejadian. Kemudian ar-rabi', yang keempat, al-hifz. Hafalan. Ilmu itu harus dihafal. Dihafal. Ya. Dan hafalan itu insyaallah taala akan menjadi mudah apabila dibiasakan. Ya, dibiasakan. Awalnya memang sulit, tapi ketika dibiasakan, ya, tentunya dengan memperhatikan perkara-perkara yang lainnya seperti yang disebutkan oleh para ulama, tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, maka perkara-perkara tersebut insyaallah ta'ala akan menyebabkan hafalan seseorang itu bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya, ya. Kemudian yang kelima, ta'lim, ya, belajar ataukah mengajarkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kemudian yang keenam, dan ini puncak dari kesemuanya, itu al-amalu bihi, amalkan ilmu yang telah kita dapatkan, yang kita pelajari. Jemaah sekalian, kita masuk di pembahasan yang baru insyaallah ta'ala, ya, apa yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah di poin yang ke-36. Kata beliau, ijmamun nafsi, menghibur diri. Ini masih adab-adab yang berkaitan tentang kehidupan seorang penuntut ilmu, yang berkaitan dengan kehidupan ilmiahnya. Ijmamun nafsi, menghibur diri. Kata beliau, khud min waktika suwai'atin tujimu biha nafsak fi riyadil ilmi min kutubil muhadarat al-thaqafah al-amah fa innal qulub yurawah anha sa'atan fasa'ah. Alokasikan dong waktu kamu, ya, alokasikan waktu kamu sebagiannya untuk menghibur diri kamu. Ini perhatikan baik-baik. Untuk kita selaku orang tua dan untuk anak-anak kita. Ya, ini juga merupakan perkara yang terkadang para orang tua maupun pengajar lalai untuk memperhatikan perkara yang satu ini, yang tidak jarang berakibat buruk kepada anak-anak kita. Ya, katanya khudz min waktika suwai'atin tujimu biha nafsak. Alokasikan dong waktu kamu sebagiannya untuk menghibur diri kamu. Ya. Dengan cara apa? Berada di taman ilmu melalui bacaan-bacaan buku-buku yang bersifat umum. Ya. Fa innal qulub, karena hati itu yurawahu anha sa'atan fasa'ah. Karena hati itu sesekali perlu dihibur, jemaah sekalian. Ya, jangan hidup ini tegang terus. Ya, jangan. Nanti akan kita sebutkan betapa indahnya Islam itu. Betapa indahnya syariat itu. Ya. Jangan dijadikan semua waktu kita itu berada dalam ibadah terus menerus. Enggak demikian tuntutan di dalam Islam, enggak. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, mengambil waktu, mengalokasikan waktu dari waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah untuk merehatkan jiwanya kita, untuk mengistirahatkan dirinya kita, itu merupakan bagian dari syariat. Nanti akan kita sebutkan dalil yang dipaparkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, bagaimana kisahnya Abu Darda ketika dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salah seorang sahabat. Ya, subhanallah. Butuh hati kita, jiwanya kita ini untuk istirahat. Ya. Butuh istirahat. Ya. Kalau capek jangan dipaksakan, ya, jangan dipaksakan. Butuh untuk istirahat, ya. Baca buku-buku yang lain yang bisa kemudian merelekskan dirinya kita. Wa fil ma'thur an amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an annahu qala, dan disebutkan dari sebuah athar dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ajimmu hadhil qulub. Kata beliau, hiburlah hati-hati ini, hibur, berikan hiburan untuk hatinya kita, untuk jiwanya kita, untuk dirinya kita. Wabtagulaha taraifal hikmati. ya. Carikan untuknya hikmah-hikmah yang unik, ya. Makanya banyak tuh, ya, di kalangan para ulama kisah-kisah yang unik dinukilkan dari mereka, dibaca kisah-kisah uniknya mereka itu, agar dirinya kita terhibur, ya. Dan yang lebih mulia dari semua para ulama tersebut adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabatnya. Mereka juga manusia yang juga bercanda, tapi candaan mereka itu tidak ada kebohongan di dalamnya. Mereka juga tertawa, tapi keimanan tetap mengakar dengan kokohnya di dalam hati-hati mereka. Ya. Subhanallah. Fa inna hatamallu kama tahamallu al-abdan, karena hati itu akan mengalami kebosanan sebagaimana badannya kita mengalami kelelahan. Ada waktunya dong untuk diistirahatkan. Ya. Hibur dirinya kita selama bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, tadi itu tuh. Kemudian kita sebutkan di sini apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Kata beliau, ini yang tadi saya ucapkan, kata Syekhul Islam atau Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, kata beliau, yajibu an na'lama anna ijmaman nafsi wa i'ta'aha syai'an minar raha hatta yanshat fil mustaqbal annahu minal umur asy-syar'iyyah allati dalla 'alaiha qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk perkara yang harus kita ketahui bahwasanya menghibur diri, menghibur jiwanya kita, memberikan hiburan kepada dirinya kita agar kemudian bisa lebih semangat lagi setelah itu, merupakan perkara-perkara yang telah dibimbingkan dalam syariat sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbika 'alaika haqqo, sesungguhnya ada hak Rabb kamu yang harus kamu tunaikan ibadahnya kita. Itu hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Wa li nafsika 'alaika haqqo, demikian pula kamu itu memiliki kewajiban untuk kamu tunaikan terhadap diri kamu. Diri kamu itu punya hak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hak diri kita? Adalah untuk diistirahatkan, jemaah sekalian. Ya, diistirahatkan. Ketika capek, jenuh, ambil waktu untuk kita rehatkan. Ambil waktu untuk kita istirahatkan, agar kita kemudian bisa semangat, bisa bangkit lagi energi yang baru setelah istirahat tersebut. Wali ahlika alaika haqqa, keluarga kamu juga punya hak. Ya, ini harus kita perhatikan. Jangan sibuk ngurusi orang lain, bantu orang lain, sementara istrinya kita telantarkan, anak-anaknya kita telantarkan. Jangan sibuk belajar terus kemudian kita abaikan istri dan anak-anaknya kita. Jangan kemudian kita sibuk berdakwah ke sana kemari kemudian kita enggak memberikan porsi waktu untuk istri dan anak-anaknya kita. Jangan sibuk berdagang, berbisnis, kerja sementara kita lupa hak istri dan anak-anaknya kita. Ada semua porsinya. Subhanallah. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ti kulli haqqin haqqahu. Maka berikan dong porsi masing-masing dari perkara-perkara tersebut. Hak Allah Subhanahu wa taala kita tunaikan berupa ibadah, untuk dirinya kita berikan untuk kita istirahatkan. Untuk istrinya kita, untuk anak-anaknya ada waktu untuk kita habiskan bersama mereka. Subhanallah. Ya. Dan ini jemaah sekalian, ini termasuk perkara yang lebih utama dibandingkan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fil hikmah an-nahyi an-tatawwu' fi mutlaqil awqat. Dan berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang hikmah pelarangan, kenapa sih orang itu dilarang untuk salat sunnah di setiap saatnya? Jadi salat sunnah itu ada dua. Ada yang dikenal dengan salat sunnah al-muqayyad. Salat sunnah muqayyad. Ini salat sunnah yang ada waktu-waktu tertentu untuk mengerjakannya. Ya, ada sebab-sebab tertentunya masuk masjid. Ya, itu namanya muqayyad. Salat tahiyatul masjid. Termasuk diantaranya juga salat rawatib. Itu muqayyad semuanya. Ada pula jenis yang kedua, salat sunnah mutlaqah, yang tidak terikat dengan waktu, kondisi tertentu enggak, selama dikerjakan bukan di waktu-waktu yang terlarang. Nah itu tuh, perhatikan tuh betapa indahnya syariat ini. Ya, kata Syekhul Islam nih, perhatikan nih ucapan Syekhul Islam, ada tuh, ada hikmah pelarangan. Kenapa itu kita dilarang di beberapa waktu untuk tidak salat sunnah mutlak? Ada hikmahnya, banyak hikmahnya. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam ini, contohnya setelah salat subuh dilarang kita untuk salat sunnah sampai terbitnya matahari. Setelah salat asar dilarang kita salat sunnah, ya, sampai apa, terbenamnya matahari. Ya, ketika waktu zawal itu dilarang. Di antara hikmahnya apa? Kata beliau, bal fin nahyi anhu ba'dal awqat masalihu ukhar fi min ijmamin nufus ba'dal awqat. Bahkan pelarangan untuk mengerjakan salat-salat sunnah mutlak di sebagian waktu itu ada kebaikan-kebaikannya, ada maslahah-maslahahnya. Di antaranya apa? Min ijma min nufus, untuk mengistirahatkan jiwanya kita, untuk merehatkan dirinya kita. Subhanallah. Walaupun itu hikmah yang disebutkan oleh para ulama, dan di sana ada hikmah yang hakiki dari pelarangan tersebut yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini termasuk bagian dari hikmahnya. Ya. Jadi enggak boleh ya salat mutlak itu dikerjakan kapan saja kecuali di waktu-waktu yang terlarang. Nah, waktu-waktu terlarang itulah kenapa kita dilarang, salah satu hikmahnya untuk merehatkan dirinya kita, untuk memberikan istirahat kepada dirinya kita apa? Dari apa? Min thiqalil ibadah. Dari kesibukan dan beratnya ibadah tersebut. Subhanallah. Kama yujammu bin naum wa ghairihi, sebagaimana kita merehatkan dirinya kita dengan tidur ataukah yang lainnya. Walihaza qala Mu'ad, oleh sebab itulah berkata Mu'ad bin Jabal, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Ucapan indah dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Katanya, sungguh aku berharap ya dari tidurku itu pahala. Itu yang mantap jemaah sekalian. Tidur itu hukum asalnya mubah, boleh. Tapi kapan seseorang meniatkan dari tidurnya tersebut agar dia bisa mendapatkan energi yang lebih bagus untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah berubah adat menjadi ibadah. Dia niatkan tidur, dia niatkan istirahat sejenak untuk memulihkan tenaganya agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Mu'adz bin apa? Inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Sungguh aku berharap pahala dari tidurku sebagaimana aku berharap pahala dari waktu bangunku. Subhanallah. Ya. Maka sekali lagi perkara ini hendaknya sama-sama kita perhatikan. Ya. Ini juga mumpung anak-anak kita saya lihat pada liburan semuanya, sekolahnya, pesantrennya, maka diperhatikan. Jangan pernah orang tua bersikap ekstrim kepada anak-anaknya. Cukup apa yang mereka rasakan di pondok pesantren itu, di sekolah-sekolah mereka itu, untuk mereka istirahatkan sejenak di rumah-rumahnya. Ya. Yang ada dan menjadi kewajiban kita selaku orang tua adalah mengingatkan mereka untuk tetap berada di atas kebaikan. Jangan dipaksakan keadaan mereka di pondok pesantren sama dengan di rumah. Ya, biarkan mereka istirahat sejenak. Yang penting kebiasaan-kebiasaan baiknya mereka tersebut tetap mereka lakukan. Ya. Pokoknya enggak bisa keluar rumah, kerjakan ini, kerjakan itu. Ya, subhanallah. Anak itu butuh untuk refreshing juga. Ya. Anak itu butuh untuk diistirahatkan dirinya biar enggak jenuh. Coba kalau kita ketat di rumah sewaktu liburannya mereka, apa jadinya? Ketika mereka pulang masuk ke pondok mereka, ke sekolah-sekolah mereka, bukan semangat baru yang akan timbul dan mereka dapatkan, tapi kejenuhan. Itu diperhatikan baik-baik. Ya, diarahkan. Ya, diarahkan saja, diarahkan untuk tetap murojaah hafalannya, pelajarannya. Tapi jangan dong kemudian diperketat sebagaimana ya ketika mereka berada di pondok-pondok pesantren mereka. Biarkan waktu mereka untuk istirahat sejenak. Yang lebih parah kalau waktu liburan tersebut pun tetap diisi dengan kegiatan-kegiatan yang subhanallah. Ada ya kemarin cerita, waduh Ustaz sampai saya mau nangis. Ya masa segitunya? Waktu liburan katanya tetap aja harus ada kegiatan ini dan itu. Ya pergi ke sana harus diisi dengan ini. Kan membuat jenuh. Jangan paksakan. Ya anaknya kita juga itu butuh untuk istirahat. Itu waktu ya waktu mereka untuk bermain kita berikan porsinya. Kita berikan. Ya jangan tuntut anaknya kita dengan sesuatu yang mereka enggak sanggupi. Ya. Jangan paksakan mereka semua harus jadi ustaz. Salah. Pendidikan yang salah. Ya. Harus terdoktrin demikian tuh. Anak-anak yang gagal di pondok pesantren kemudian dijatuhkan, enggak boleh. Setiap anak itu diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu nasihat juga yang kami dapatkan dari para masyayikh dan guru-guru kami di Yaman. Lihat dong potensi anak itu. Jangan dipaksakan semuanya. Ya. Ya, kalau lihat anak para masyayikh, ada di antara mereka yang serius, bisnis serius. Ya. Pebisnis taat beragama, istiqomah dan labahnya itu untuk menyokong kehidupan dakwah orang tuanya. Subhanallah. Ya, jangan dipaksakan semuanya. Anaknya kita lihat kemampuannya. Ya, dipaksakan. Kalau memang bukan bidangnya, kalau memang Allah enggak membukakan pintu-pintu dari arah itu, gimana mungkin kita bisa paksakan? Walhamdulillah, kalau dia tumbuh sebagai anak yang soleh dan soleha, yang mengenal Rabb-nya, yang menunaikan hak-hak Rabb-nya, yang menjaga hubungannya dengan manusia, itu sudah cukup. Ya, dibandingkan kemudian kita terlalu memaksakan kehendaknya kita kepada anak-anaknya kita. Itu banyak kejadian, bukan dongeng, banyak kejadian luar biasa. Ya, melihat Ustaz itu dulu hafal Quran, Ustaz. Ya, karena terlalu dikekang sama orang tuanya, akhirnya bandit menjadi bandit, enggak sholat sama sekali. Ya. Dikasihkan nasihat dalil enggak mempan, justru dia yang balik memberikan dalil. Ya. Karena dia udah hafal Quran. Saking jenuhnya. Ya. Enggak diberikan porsi untuk menghabiskan waktu bermainnya. Anak-anak wajar untuk bermain, wajar tuh. Ya. Kalau sudah tua masih bermain-main itu yang kurang wajar. Ya, itu yang kurang wajar tuh. Ya, anak-anak tuh. Maka sekali lagi ini menjadi bahan perhatian untuk kita sekalian selaku orang tua. Demikian pula para pengajar. Ya, jangan dong dijatuhkan anak-anaknya kita. Beda tuh. Ya, Allah berikan dia tumbuh sebagai seorang muslim dan muslimah yang berakhlak mulia, masya Allah. Dia tumbuh sebagai seorang muslim dan muslimah, anak muslim dan muslimah yang taat kepada Rabbnya. Walhamdulillah, gak usah deh jadi ustadz-ustadzah semuanya. Karena beda-beda kemampuan seseorang tuh. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Tuntun, bimbing anaknya, kita doakan mereka. Ya, lihat, lihat kemampuan yang Allah bukakan untuk mereka. Arahkan untuk kebaikan Islam, arahkan untuk kebaikan kaum muslimin. Kah ini nih, harus diperhatikan. Ya, jangan sampai anaknya kita semuanya terlalu dipaksakan, terlalu dikepang, apa, dikekang, kemudian dijatuhkan ketika enggak berhasil. Jangan, ya. Bisa jadi hafalan dia di saat ini pas-pasan, biasa-biasa saja, tapi enggak menutup kemungkinan setelah dewasa nantinya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu tersebut. Jadi biasa didoakan. Ya. Barakallahu fiik. Wa qala, kemudian Syekhul Islam juga menyebutkan, bal qad qila, bahkan dikatakan dan dinukilkan dari sebagian para ulama, inna min jumlati hikmatin nahyi anit tatawwu al-mutlaq fi ba'dil awqat ijmamun nufus fi waqtin nahyi litanshata lis-shalah fa innaha tanbasitu ila ma kanat mamnu'atan minhu wa tanshatu lis-shalah ba'dar rahati wallahu a'lam. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa termasuk dari rangkaian hikmah pelarangan untuk melaksanakan sholat mutlak di waktu sebagian waktu tersebut adalah untuk menghibur dirinya kita ini, untuk merehatkan dirinya kita ini di waktu terlarang tersebut. Agar apa? Litan syapalis sholat, agar kemudian bisa lebih semangat lagi untuk sholat. Ya kan, kalau sudah istirahat, betul enggak jamaah sekalian? Kalau sudah tidur sejenak, istirahat sejenak, refreshing sejenak, tentunya akan ada tenaga lagi untuk kita lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih semangat lagi. Ya, ini bagian dari hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Akan tetapi hikmah yang hakiki adalah apa yang disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih dilarang di sebagian waktu tersebut untuk salat mutlak? Ya, kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, bal al-hikmatul haqiqiyah ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan hikmah yang hakiki dari pelarangan untuk salat mutlak di sebagian waktu tersebut, anna syams idza tala'at fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Kenapa kita dilarang ya untuk salat mutlak, salat sunnah mutlak di sebagian waktu? Karena ketika matahari itu terbit, muncul, ya munculnya itu berada di antara dua tanduk syaitan, dan di saat itulah orang-orang kafir sujud kepada matahari. Subhanallah. Amma waktu zawal, adapun pelarangan untuk salat mutlak, salat sunnah mutlak di waktu zawal, fa innal hikmata fihi, maka hikmahnya, annahu al-waqtul ladzi tasjuru atau katus jarfihi jahannam, karena di waktu itu, waktu zawal itu api neraka dinyalakan. Subhanallah. Ya, la ilaha illallah. Ya, maka ya Fayalhaqun nafs minat ta'ab fil har lasiyami fi ayami saif fayunha ayusalliyal insanu fihi. Ya, maka demikian pula ya, jiwa itu merasa capek ketika suasana dan kondisi cuacanya lagi panas ya, terlebih khusus lagi di musim panas, makanya dilarang untuk sholat di saat itu. Subhanallah ya, jadi jemaah sekalian, berikan waktu, alokasikan waktu untuk dirinya kita istirahat ya, istirahat ya, istirahat ya. Maka ini termasuk perkara yang harus diperhatikan. Lihat tuh ya, bagaimana Abu Darda ya, ketika dipersaudarakan dengan Salman ya, katanya ini, kata Ummu Darda, akhu ka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya ya. Dikatakan kepada Salman bahwa saudara kamu ini Abu Darda, seakan-akan dia enggak, sama sekali enggak ada butuhnya dengan dunia ini. Faja'a Abu Darda fasana alahu ta'aman faqala qul faqala fa inni sha'im. Abu Darda buatin makanan ya, apa Salman membuatkan makanan, dihidangkan kepada Abu Darda. Abu Dardanya mengatakan, udah, saya enggak mau makan, saya lagi puasa. Subhanallah. Ya. Qala ma ana bi akilin hatta ta'kul. Aku enggak makan, kata Salman, sampai kamu makan. Ya. Maka mereka pun makan berdua. Tiba di malam hari, ya. Abu Darda berdiri salat ya, ditegur oleh Salman. Katanya, "Nam, tidur kamu. Tidur dulu." Kemudian Abu Darda pun tidur. Pergi Salman, bangun lagi Abu Darda untuk salat. Ditegur lagi, "Nam, tidur kamu." Ya. Kemudian ketika berada di penghujung malam, akhirul lail, maka Salman mengatakan kepada Abu Darda, "Qum al'an, bangun kamu sekarang." Subhanallah. Jadi apa? Ada waktu untuk kita istirahat dulu. Ya, istirahat, tidur untuk bisa bangun dalam keadaan lebih fresh lagi. Faqala lahu Salman, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqahu." Rabb kamu ada haknya, jiwa kamu, diri kamu ada haknya, istri kamu ada haknya, maka berikan porsi hak mereka masing-masing. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman. Maka mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan perkara tersebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Sadaqa Salman, benar tuh apa yang diucapkan Salman. Subhanallah ya. Jadi diperhatikan ini jamaah sekalian. Walihada, kata beliau, walihada kanatil utol al-usbu'iyya litullab muntashiratan mundu amadin ba'id. Oleh sebab itulah ya, libur pekanan itu memang sudah lama ada, libur pekanan itu ada sudah lama memang. Wa kanal aglabu fiha yaumal jum'ah wal asr al khamis, dan kebanyakan hari libur pekanan tersebut adalah hari Jumat dan sore hari Kamis ya. Jadi setelah sholat asar udah mulai libur ya, sampai hari Jumat, nanti masuk lagi setelah maghrib, harus ada di pondok ya, harus sudah berada di sakannya, di asramanya, sudah masuk di sekolahnya. Subhanallah ya, libur katanya. Wa inda ba'dihim yawmul tsulatsa wa yawmul itsnain, sebagian orang menjadikan hari liburnya itu di hari Selasa. Jadi kalau dulu dikisahkan Syekh Al-Utsaimin ketika beliau belajar di hadapan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di itu menjadikan liburnya itu di hari Jumat dan di hari Selasa. Ya, subhanallah. Ya. Wa yawma idai al-fitri wal adha min yawmin ila thalathati ayyam hakadha. Kemudian pun dibuat libur di dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, ya, dari libur sehari sampai tiga hari. Nah, subhanallah. Jadi jangan belajar satu pekan penuh, ya, stres anak-anak. Libur dong, ya, libur, ya. Bayangkan mereka bangun jam 3 malam, ya, udah siap-siap, ya, berwudu, kemudian sholat, ya. Setelah itu habis sholat malam mereka sholat berjamaah, sholat subuh, setelah itu murojaah, makan, mandi, kemudian siap-siap lagi belajar. Coba ya kita rasakan itu, ya, tanpa istirahat kan jenuh juga jamaah sekalian. Ya, maka sekali lagi hendaknya ini diperhatikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, berikan dong ya masing-masing dari haknya, ya, untuk keluarga kita, ya, untuk dirinya kita, untuk robnya kita, tunaikan dari kesemua hak-hak mereka, ya. Kemudian juga apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sering kita sebutkan, hadis riwayat Muslim, ya, ketika Hamzah ya mengatakan nafaqah Hamzah, sungguhmu terdapat kemunafikan dalam diri Hamzah ini wahai Rasulullah. Kata Nabi, ada apa tuh, kami kalau hadir di majelis engkau, engkau ceritakan surga neraka, seakan-akan surga neraka itu di hadapan kami, tapi kalau kami pulang berkumpul kembali bersama istri, anak-anak kami, perniagaan kami, urusan kami, kami banyak lalai, ya, banyak lupa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir dari hadis tersebut, walakin ya hamdalah sa'atan sa'ah, wahai hamdalah, ya, ada waktunya ini dan itu, ada waktunya kita beribadah, ada waktunya untuk kita refreshing, ya, bawa dong keluarganya kita juga, anak-anaknya kita, untuk kita hibur, ada waktu yang khusus untuk mereka, ya, ada waktu khusus untuk mereka, subhanallah. Jadi jangan tegang-tegang kali lah hidup ini jamaah sekalian, ya, ya, hajat ngomong pun gak pernah bercanda. Orang yang lebih mulia dibandingkan engkau itu Rasulullah itu bercanda juga, ya, selama candaan dia itu gak ada kebohongan, kedustaan dan unsur peremehan kepada orang lain, ya, subhanallah. Makanya ya, sebagian sahabat itu heran, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna, wahai Rasulullah, kok engkau bercanda bermain bersama kami, wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la akun illa haqqa, ya, aku bercanda tapi tidaklah apa yang aku ucapkan itu kecuali kebenaran, subhanallah. Ya, ini jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan, semoga bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya. Kebenaran hanya datangnya dari Allah, kekeliruan, khilafan murni dari pribadi saya sendiri, dan saya beristighfar atas kesemuanya itu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.